Dan alhamdulillah, kalau dari derajat naik derajatnya, bintang tamuku yang satu ini lebih hebat lagi. Karena ada tornadonya di belakang. Assalamualaikum, Enki Tornado. Aduh, kayaknya jadi lebih ustaz dari saya. Tadi waktu ditanya lagi puasa Daud. Dan alhamdulillah ada juga bapak, saya juga tahu namanya. Namanya Pak Hari. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar di tempat? Alhamdulillah. Iya. Aman. Aman terkendali? Terkendali. Sejahtera. Sejahtera. Ya sejahtera lah ya. Allah menanggung nikmat itu di tempat ini. Mau tahu tentang makhluk halus? Kita akan membahas makhluk halus sepanjang-panjangnya. Supaya kita bisa tahu, supaya tidak terjadi kemusyrikan. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah! Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah! Masih berbicara tentang makhluk halus. Yang jelas, sebagai orang muslim, wajib percaya adanya makhluk gaib itu. Yakin, ada makhluk yang tidak nampak, tersembunyi, tidak kelihatan, atau disebut dengan makhluk gaib. Gaib, karena Islam memang paham dengan percaya dengan yang tak terlihat. Ada godaan setan yang masuk ke dalam tubuh kita yang sangat panas. Mendidih masuk ke darah kita. Makanya kalau marah, cepatlah engkau berwudu. Dan kalau berwudu masih marah, salat sunat 2 rakaat. Dan kalau masih marah ketika salat, mungkin kamulah yang jadi setan. Karena tidak bisa mengontrol diri ini. Ya maaf. Masih berbicara tentang makhluk halus. Jin dulu yang diciptakan di muka bumi ini, setelah diciptakan jin itu, tidak akur, bertengkar, dan sebagainya. Maka Allah ciptakan manusia. Wa iskala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan manusia dan Allah memerintahkan para malaikat untuk memberikan penghormatan, sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, ada yang tidak mau menghormat. Siapa itu? Iblis. Kenapa? Merasa lebih hebat daripada manusia. Padahal manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada jin. Kenapa? Kalau manusia memiliki apa? Memiliki akal. Manusia itu memiliki tubuh. Dia cuma roh, tak punya jasad. Makanya dia mencari orang-orang yang suka termenung. Kemasukan lagi. Yang jelas jangan pernah takut dengan jin. Karena kita lebih hebat daripada mereka. Auzubillahi. Saya yakinlah, insyaallah, jamaah, mereka lebih takut kepada kita. Ada jin yang menunggu sungai. Ada jin. Mereka buat istana di situ. Ada juga rajanya. Ada juga. Sama kita. Ada juga sebagai kepala rutannya. Ada juga yang ngawasi. Ada juga anaknya. Habis makan, jangan menyimpan tulang-tulang binatang di dalam rumah. Keluarkan. Makanya ketika Nabi Adam tinggal di bumi, ketemu dengan jin, kata Nabi Adam, kita adakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Dagingnya untuk Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam. Tulangnya untuk siapa? Jin. Jadi kalau makan, jangan sampai makan tulangnya juga. Kasihan si jin ini, rakus banget. Sisakan juga dong buat kami. Karena kalau habis makan, itu tulang berisi kembali daging yang tak terlihat. Itulah yang dimakan oleh jin. Oke? apalagi minta maaf. Jangan sampai timbul percaya-percaya dengan bentuk benda-benda. Zimat-zimat. Kapan engkau mempercayainya, maka jin masuk di situ. Sehingga engkau timbul untuk semacam memuja-mujanya. Disitulah permainan setan. Oke? Okay? Aduh, aku jadi malu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, apa perbedaan jin dengan setan? Wah, apakah perbedaan jin dengan setan? Mau tahu? Mau tahu? Kenapa sih orang mau tahu? Apa sih itu jin? Apa itu setan? Mau tahu? Pemirsa mau tahu di rumah? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang makhluk halus. Berbicara tentang yang ditanyakan tadi, apa perbedaan jin dengan setan? Kalau jin itu jenisnya. Jenisnya. Kalau setan sifatnya. Ya. Jenisnya jin. Itu ada beberapa jin. Jin iprit. Jin, maaf, yang selalu mengikuti manusia. Itu jin. Tapi setan itu adalah sifatnya. Makanya disebutkan dalam surah An-Nas. Minal jinnati wan-nas. Setan itu ada setan dari jin, ada setan manusia. Setan itu, setan itu penggoda. Jadi sifatnya. Siapa yang menggoda dalam kejahatan, itu namanya setan. Jadi kalau ada jin yang menggoda kejahatan, membisikkan kejahatan dalam diri manusia, maka itu adalah setan yang terdiri dari jin. Dan ada manusia yang mengajak, ayolah, ayo, ayo, ayo, ayo juga. Itulah manusia yang bersifat setan. Oke? Okay? Tapi, ya. Tapi itu kan setan. Kemudian jin. Ya. Kalau ngomongin keluarga saya seneng nih. Nah iblis sendiri posisinya di mana? Posisinya iblis itu adalah jin. Jin yang paling taat. Sebelum saya lahir, sebelum dari 4 tahun lahir, sebelum semua lahir, iblislah yang pertama. Sebenarnya iblis itu kalau diibaratkan jin adalah nabi, itu nabi, nabinya jin. Saking hebatnya ibadahnya iblis, semua tanah di muka bumi ini pernah ditempati oleh iblis. Pernah disujudi oleh iblis, saking hebatnya ibadahnya. Sehingga Allah mengangkat derajat iblis. Iblis! Jangan tinggal di bumi, tapi naiklah engkau sederajat dengan malaikat. Saking hebatnya banyaknya pahalanya. Makanya iblis kaget ketika diciptakan Nabi Adam. Masa Adam diciptakan lebih hebat dari saya? Saya kan lebih banyak pahala. Enak banget jadi khalifah. Oh, saya sudah semua. Nah, itu kecemburuan. Saking hebatnya kecemburuannya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sehingga iblis dimasuk. Keluar iblis. Keluar! Ketika iblis pun dikeluarkan. Ketika iblis dikeluarkan dia berkata, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang sepanjang dunia agar aku bisa menggoda manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Tapi iblis lupa bilang di atas dan di bawah. Jadi kalau mau tidak mau digoda iblis, dia ke atas dan dia ke bawah. Maksudnya berdoa dan salat. Ada yang silakan kata Allah, goda manusia, tapi ada yang tidak bisa kau goda. Siapa itu? Orang yang mengingat kepada aku. Itu, makanya ayat kursi itu hebat. Kapan si baca ayat kursi, tidak akan mungkin datang setan. Kenapa? Karena ayat kursi itu terdiri dari 17 nama Allah di dalam. Ustaz, mau nanya. Iya, silakan Pak Hari. Orang bilang, kalau ada makhluk halus datang tuh suka ada tanda-tandanya. Kalau mau ada kuntilanak, ada yang cekikikan. Kalau ada mau degemit datang, bulu kuduknya merinding. Kalau ada burung bunyi, mau ada yang datang juga. Itu gimana sih yang sebenarnya, Bapak? Mantap. Ternyata banyak pengalamannya, Bapak. Sama-sama, Ustaz. Sudah pernah ketemu? Belum. Sudah. Sudah pernah ketemu sama itu jin? Raja jin yang pakai baju kopiah. Aku bukan rajanya, aku cuma atasannya. Jamaah. Tanda-tandanya ada. Makanya ada surah jin. Dari 114 surah dalam Al-Quran, ada surah namanya surah jin. Jadi kalau mau ketemu jin, silakan. Baca surah itu tengah malam, tidak ada orang-orang, baca. Insya Allah ketemu penjaganya masjid. Kalau sampai subuh dibaca. Tandanya ada. Seperti tadi yang dibilang Bapak, alhamdulillah. Ada lagi. Itu dalam hadis disebut, anjing yang melolong, sebenarnya anjing itu merasakan siksaan orang yang tidak salat. Sama tadi. Itu burung hantu. Itu bukan karena ada hantu. Kenapa? Karena dia berkata kepada Nabi Sulaiman. Kata burung hantu kepada Nabi Sulaiman, aku berbunyi ketika aku lewat di atas rumah seseorang untuk mengingatkan akan kuburan. Betapa hebatnya tidurmu, kau di rumahmu, sementara rumah yang menunggumu yaitu kuburan. Apakah kau sudah siap? Itu sebenarnya. Masalah jin sih ada jalan-jalan di sini. Cuma kita tidak lihat, karena dia berada di sisi yang lain, bertumpuk dengan alam kita. Ya, bertumpuk. Masalah jin-jin itu sih, tanpa dipanggil, tanpa diundang, tetap dia datang. Oke? Okay? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih. Kenapa, Pak Arman? Kalau saya masalah jin suka makhluk halus, suka merinding juga. Karena kebetulan ini ada di sebelah kanan? Iya. Kenapa aja? Merinding belakangnya AC. Betul ya, betul. Pintar. Orang turunan jin. Jangan. Ini, Pak Ustaz. Tadi dikatakan bahwa roh halus itu suka masuk ke manusia. Manusia, ketika mereka kosong. Ya, oh gitu maksudnya. Ketika mereka kosong. Apakah setiap orang bisa kemasukan? Dan kapan sejak masuknya makhluk halus itu masuk ke seseorang atau ke semua orang? Gitu. Kapan makhluk halus itu masuk ke seseorang? Mau tahu? Mau tahu? Menarik juga pertanyaannya. Tapi kalau saya bahas sekarang, tidak enak, Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa makhluk halus yang mau lewat. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang makhluk halus dan pertanyaan dari Pak Parman, di mana setan itu masuk? Bagaimana caranya masuk? Maaf. Setan, begini ya. Ketika jin mau masuk, kan begini. Ketika Nabi Adam diciptakan, kan masih berupa tanah. Diambil 4 macam tanah dari muka bumi. 4 jenis tanah yang ada di muka bumi. Ada tanah jenis ini. Gak usah disebut ya. Karena nanti Anda pergi mencarinya. Dimasukkan. Ketika masih berupa tanah, iblis itu masuk di sini. Saya tidak tahu mau keluar kemana. Cari sendiri. Itu cuma sekadar masuk. Tapi iblis, maaf, jin-jin, makhluk halus yang masuk pada saat orang kemasukan. Gini, dia masuk di ujung-ujung kuku dan ujung-ujung rambut. Makanya dilarang tuh memanjangkan kuku. langsung kukunya disembunyikan. Bertengkar di sini. Makanya minta kalau mau tidur, di antara bacaan tidur itu untuk menjaga itu, Nabi menganjurkan baca basmalah 21 kali. Betul tidak? Pernah dapat? Membaca bismillah 21 kali caranya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua, kemudian usap. Ujung-ujung rambut. Itu ya. Nah, sekarang, kalau ada orang kemasukan, mohon maaf, jangan pernah memberi rasa kasihan. Kasihan. Maka dia akan betah tinggal di dalamnya. Kasihan, keluar. Itu paksa dia keluar. Dia akan keluar, dia tidak tahan. Bacakan ayat kursi, masih tinggal. Akhirnya surah At-Taubah, nak kerja aku. Masih tinggal, bacakan nama-nama Ashabul Kahfi. Musalminan tamliya martunis nilumis sununis haribunis sunuanis balik tak dinumis. Di tujuh nama Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua, disebut saja namanya, setan tidak berani masuk. Jin tidak berani, karena memang kan diberikan keamanan. 309 tahun tidur dalam gua, dan artinya teraman dari gangguan jin. Jadi kapan disebut namanya, jin itu keluar. Jadi boleh juga disebutkan namanya, didisikkan. Mufalminan, Tamlian, Maktubis, Ninunis, Sununis, Saribunis, Sununis, Paliak, Tesiunis. Sama juga, kalau ada yang mau lari, sebut namanya, penjaga, Pak Subarman, Pak Hari. Langsung. Pasti lari. Ustaz, saya mau nanya. Silakan. Melanjutkan tadi Ustaz. Mantap. Ada gak manusia yang bisa melihat jin? Kalau ada, sebaiknya dia bersyukur atau tidak mensyukuri. Karena kalau melihat jin kan katanya serem. Ya jelas. Kita mau makan, dia duluan makan. Kita mau masuk di kamar mandi, dia duluan duduk. Orang yang bisa melihat jin itu, maaf, memang sudah ditakdirkan. Dibuka rahasia. Tabir. Siapa itu? Maaf, kalau ada anak-anak, anak balita, tau balita? Bayi di bawah umur 5 tahun. Ya kalau ketawa sendiri. Karena dia belum tahu membedakan yang mana makhluk yang kasar, yang mana makhluk halus. Kadang-kadang dia jalan, dia kira mamanya apanya. Itu memang. Tapi ketika dia sudah pintar membedakan yang mana ini, nah itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada memang yang diizinkan oleh Allah kalau Allah mengendaki. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengendaki. Ada seorang guru, muridnya makhluk halus. Ada? Yang saya disebut? Sekarang, apakah itu perlu disyukuri atau betul tadi? Karena kalau kita bisa melihat makhluk halus, betapa beratnya hidup ini. Ya Allah. Karena kalau dia jin Islam, ya cantik. Tapi kalau jin, jamaah. Oh, jamaah. Bahkan mereka ada pimpinannya, ada sukunya. Kayak ada suku di Indonesia kan 360 ya. Sekitar 360, kebetulan saya tidak sempat menghitung. Jadi ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada jin-jin begitu juga. Mereka juga ada suku-sukunya. Ada tuh setan yang sendal bolong. Sendalnya bolong. Ada tuyul, anak bayi yang dijadikan. Karena dia memuja. Itulah permainan setan. Setan merubah artinya sehingga orang menjadi musri. Dilarikannya ke arah musri. Jadi hati-hati. Percaya. Ini, kalau ini ada kekuatannya. Karena dia percaya, saking percayanya, mengantarkan dia musyrik. Hati-hati. Yang punya kekuatan adalah Allah. La haula illa billah. Ustaz, nanya lagi ini. Nanya terus kalau urusan iblis, jin, sama setan, saya mau nanya. Ya. Kan ada orang yang punya kelebihan. Ya. Dia bisa melihat jin, bisa menguasai jin, memanfaatkan jin itu. Atau ada juga orang yang memelihara tuyul dan sebagainya untuk kekayaan pribadi. Ya. Itu hukumnya kayak apa, Ustaz? Hukumnya apa? Memelihara jin, bersahabat dengan jin, memanfaatkan jin. Mau tahu hukumnya? Mau? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang makhluk halus, apalagi mengadakan perjanjian dengan makhluk halus, sampai menyembah dengan makhluk halus, memempat ke makhluk halus. Begini jalannya, tanda-tanda orang memelihara tuyul, karena dia gendong tuyulnya. Jamaah, berbicara tentang hukumnya, jelas hukumnya musyrik, yang namanya musyrik melakukan persekutuan. Jadi haram. Maaf, haram. Itu kalau di daerah sana, itu namanya popok. Pop. Pop. Pop. Ada juga. Itu sebenarnya ilmu untuk kekayaan. Berubah jadi babi ngepet, berubah menjadi makhluk-makhluk yang jelek, karena dia mengadakan perjanjian dengan setan. Berarti orang-orang seperti itu jelas. Orang yang mengadakan perjanjian dengan setan, itu sebenarnya yang titik-titik, itu sebenarnya sudah keluar dari agama. Bagaimana Ustaz kalau tujuannya baik untuk menyembuhkan orang? Nabi sendiri mengakui. Semua manusia diikuti jin. Kata sahabat, jadi Rasulullah juga diikuti jin. Kata Nabi ya. Tapi jin saya sudah islamkan. Tuh. Ada. Persis dengan wajahmu. Kalau dia mati, tubuhnya yang dikuburkan, rohnya mempertanggungjawabkan, jin yang mengikutinya, itulah yang menyerupai suaranya. Kupula. Kupula. Itu permainan setan. Sehingga berkata keluarganya, setannya anu pulang. Siapa namanya? Aset. Aset. Kentara sekali sembahnya Aseh. Gaul banget itu nama. Kalau di Bandung, Aseh. Setannya Aseh datang. Bukan Asehnya yang datang. Tadi siapa? Setannya Aseh. Itu. Maaf. Yang jelas, setan jin yang mau mengadakan perjanjian kepada manusia, memang awalnya tujuannya baik. Tapi sebenarnya ada tujuan di balik itu. Menggerogoti. Jadi jangan coba-cobalah. Kalau dia datang kepadamu, aku mau berteman denganmu. Engkau telah menggosok botol itu. Silakan minta 3 permintaan akan kukabulkan. Ya maaf. Apapun tujuannya itu. Jadi makhluk halus itu makhluk setelah kita tinggal di sini. Tapi mereka masih ada. Tapi kita adalah makhluk yang kuat. Jadi jangan pernah mengadakan perjanjian, kembalilah kepada Allah. Kita ini hamba. Apa artinya hamba? Hamba itu selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Makanya berdoa, memohon kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Oke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan putus rahmat Allah sehingga minta tolong kepada makhluk gaib. Kalau manusia dimintai, 1 kali dia kasih, 2 kali dia cerita kita. 3 kali kau datang ditutupkan pintu. Betul tidak? Apalagi pasti ada titik-titik di balik itu. memang ada undek-undek dengan acara Islam Itu Indah, silakan dilayangkan di Twitter Islam Itu Indah, di @ Islam Itu _ Indah. Silakan layangkan, mungkin ada pertanyaan, insya Allah kami akan jawab langsung di Twitter yang Anda layangkan. Terima kasih. Baik, kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Memintalah kepada Allah. Kita orang beragama. Kita punya agama. Kita punya aturan. Kita punya Tuhan. Makhluk halus memang ada. Dan kita juga adalah hamba Allah. Mereka juga hamba Allah. Tundukkan kepada kita. Minta kepada Allah. Sadarkan diri kita. Keluarga yang nanti akan kau terima amal ibadahnya, dan kau tempatkan kami dan keluarga di surga-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Makhluk Allah. Ada di sekitar kita. Bahkan bisa menjadi permainan buat kita. Bahkan ada orang yang mengambil kesempatan dari makhluk alus ini. Bahkan ada yang menghinakan dirinya dari makhluk alus. Padahal Allah mengangkat derajat manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Bukan jadi budak. Bukan menjadi lebih hina, bukan menganggap dirinya lebih nista. Ada Allah. Ada Tuhan. Kita orang beragama. Sembah Allah. Dunia ini hidup sementara. Ada alam yang gaib yang akan kita tuju. Alam barzah, alam kubur. Alam kebangkitan. Pada masa timbangan dan masih lagi. Dan banyak dan banyak. Persiapkan itu. Tubuh boleh mati. Tapi roh itu tidak akan mati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam tema hari ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.